إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين والحاضرات Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk berkumpul di masjid ini. Pembahasan singkatnya akan kami sampaikan adalah tentang indahnya berkeluarga di atas bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Dikarenakan ketika keluarga itu terbimbing dengan bimbingan Rasul, maka masing-masing dua belah pihak, suami pun mengerti tentang hak-hak istri yang harus dipenuhi. Demikian pula istri pun mengetahui hak-hak suami yang harus dipenuhi. Maka tatkala itu akan terjalin hubungan suami istri yang penuh dengan mawaddah warahmah, kasih sayang di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia laki-laki dan perempuan berpasangan dalam rangka adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, agar kalian merasakan ketenangan. Di antara tanda keluarga yang baik adalah dicapainya ketenangan dalam rumah tangga tersebut. Tidak akan mungkin bisa tercapai sebuah ketenangan dalam rumah tangga kecuali itu semuanya didasari karena iman kepada Allah, meyakini sebagai suami wajib melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh syariat berkaitan dengan istri-istrinya. Di mana Nabi akan kita sebutkan nanti hadisnya, lahunna mithladhi 'alaikum lakum, bagi kalian apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala terhadap istri kalian. Sebutkan dalam hadisnya, innalakum min nisaikum haqqan wa li nisaikum 'alaikum haqqan. Sesungguhnya kalian wahai para suami memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh istri-istri kalian. Demikian juga walinisaikum alaikum haqqan, istri-istri kalian juga memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan oleh kalian wahai para suami. Ketika setiap pasangan suami istri memiliki ilmu tentang hal ini, mengyakini wajibnya menunaikan hak masing-masingnya, maka akan tercapai yang namanya sakinah, tercapai mawaddah, kasih sayang, warahmah, cinta kasih dan kasih sayang. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada para suami, karena keberhasilan sebuah rumah tangga adalah ketika seorang suami bisa mengatur keluarganya dengan baik. Di antara kewajiban suami terhadap istri sehingga kehidupannya penuh dengan ketenangan, kedamaian, adalah Nabi menyebutkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia dari seorang suami kepada istrinya. Tentunya Timbal baliknya seperti itu juga. Seorang istri pun berakhlakul karimah kepada suaminya, sopan dan santun terhadap pasangannya masing-masing. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, disahihkan dalam kitab Targhib wa Tarhib oleh Syekh Al-Albani, Nabi menyebutkan inna min akmalil mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Sesungguhnya di antara tanda kesempurnaan iman seseorang, tanda min akmalil mu'minina imanan, tanda kesempurnaan iman seseorang adalah ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya, wa altafuhum bi ahlihi, dan orang yang paling lembut terhadap keluarganya. Kelembutan seorang suami ini mencerminkan suami yang baik. Yang diharapkan dengan itu tentunya istrinya pun berakhlak dengan akhlak yang baik pula. Cerminan iman seorang wanita adalah mentaati suaminya, sopan santun dalam tutur kata kepada suaminya. Maka dengan demikian akan tercapai hubungan yang baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada para suami, sebaik-baik kalian, dalam bahasa Arab disebut dengan khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku orang yang paling baik dalam menyikapi keluargaku. Jangan malah justru kalau di luar rumah bersama teman-teman sumeh, mudah tersenyum, berkelakar, tetapi ketika di rumah memiliki sifat keras, bengis kepada istrinya, sebentar-bentar membentak, memarah kepada istrinya, itu salah. Itu bukan contoh dan cerminan seorang yang mukmin, itu salah. Bahkan cerminan orang itu dikatakan baik tatkala dia baik kepada keluarganya. Ini dalam rangka untuk menggapai kehidupan yang indah. Maka dibekali terlebih dahulu para suami-suami untuk mereka bersikap dengan sikap yang baik. Bahkan Nabi memberikan takaran, orang terbaik di antara kalian, khairukum, adalah orang yang terbaik dalam bersikap kepada istri-istrinya, keluarganya. Tentunya sekali lagi timbal balik dari seorang istri yang salihah pun mereka bersopan, bertutur kata yang baik terhadap suami-suami mereka yang sedang menunaikan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Hadirin yang kami muliakan, Rasul menyebutkan dalam hadis yang lainnya, tidak layak, tidak pantas seorang suami membenci istrinya, marah-marah kepada istrinya. Ini kami utarakan terlebih dahulu sebagai mukaddimah, karena mengingat indahnya berumah tangga itu dari dua sisi, sisi suami dan juga dari sisi sang istri. Bukan kita hanya menuntut istri harus begini, istri harus begini kepada suami. Ya betul, karena memang itu kewajiban mentaati suami. Tetapi terlebih dahulu, setar awal guna meraih kebahagiaan dalam rumah tangga adalah para suami sebagai qawwamun alal nisa, pemimpin bagi para wanita. Hendaknya dia bersikap dengan sikap yang lembut, sikap yang baik. Nabi menyebutkan la yafruku ay la yaghdabu mu'minun mu'minatan in kariya mina khuluqan radiya biha akhar. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Tidak boleh, tidak layak seorang mukmin, laki-laki yang mukmin, suami yang mukmin, dia marah-marah membenci kepada istrinya yang mukminah. In kariya minha khuluqan, jikalau sang suami tidak menyukai salah satu apa yang ada pada istrinya, radhiya biha akhar, dia akan melihat sisi yang lainnya yang mendatangkan kecintaan, keridhaan terhadap istrinya. Itu suami yang baik. Tapi ingat, Nabi menyebutkan kebaikan ini diraih manakala mukmin ada rasa takut terhadap siksa neraka. Kalau seorang suami tidak ada rasa iman, tidak rasa takut kepada neraka, tidak merasa takut dengan azab, maka dia akan semena-mena kepada istrinya. Demikian pula jikalau sang istri tidak beriman, tidak takut dengan ancaman neraka, tidak takut dengan azab, maka dia pun akan semena-mena terhadap suaminya dikarenakan dia tidak takut, dia tidak beriman. Dia akan semena-mena. Tidak taat kepada suami bukan perkara yang mengerikan bagi dia. Bahkan dia bermaksiat dan mengingkari suaminya satu hal yang terbiasa, karena dia seorang wanita yang bukan mukminah. Hadirin yang kami muliakan, seorang suami dinasihatkan untuk menasihati istri-istrinya dan mengetahui tabiat wanita secara umum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis yang akan kami sampaikan masih berkaitan dengan suami. Karena suami itu yang mengendalikan rumah tangganya. Diharapkan dengan ini para ibu-ibu pun menyeimbangi, sepadan. Kalau sang suami diharuskan bersikap begini dan begitu, maka para ibu-ibu pun, mereka pun mengikuti apa yang disyariatkan dalam agama kita ini. Masih berkaitan nasihat terhadap seorang suami, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khulqat min dil'in wa inna awaja ma fil dil'i ala fa idza dhahabta tukimahu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsu bin nisa'i khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau menyebutkan, istausu, hendaknya kalian wahai para suami senang dan selalu memberikan wasiat, nasihat untuk para istri dengan nasihat-nasihat kebaikan. Ini agama memerintahkan kepada para suami untuk menasihati para istri, mengarahkan, membimbing, mengingatkan dengan ilmu. Kenapa demikian? Disebutkan sebabnya. Fa innal mar'ata khuliqat min dil'in. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna awja ma yakun fi dhil a'lah. Dan tulang yang paling bengkoknya adalah yang paling atasnya. Hadirin kemakan, kalimat ini tidak sama sekali diucapkan oleh Rasul untuk mencela para wanita. Tidak sama sekali. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan hal ini untuk dimengerti. Untuk dimengerti. Yang pertama, untuk dimengerti oleh pihak suami bahwa istri kita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Untuk difahami, bukan untuk dicela. Haram hukumnya kita membawakan hadis ini untuk kita mencela istri-istri kita, tidak boleh. Tetapi bahkan suami harus hendaknya faham. Karena itu seringlah mengajarkan ilmu, nasihat, pejangan, arahan, bimbingan. Kalau engkau tidak bisa, ajak untuk taklim, beritahukan padanya terus. Jangan dibiarkan wanita itu, kasihan. Nabi melanjutkan ucapannya, "In dhahabta tuqimahu kasartahu." Kalau engkau ingin meluruskan tulang yang bengkok tadi, maka engkau akan mematahkannya. Tulang rusuk kalau dipaksa untuk lurus, enggak bisa. Sudah tabiatnya itu memang bengkok. Kalau engkau paksakan untuk lurus, maka akan terjadi keretakan bahkan pecah. Wain tarak tahu, namun kalau engkau biarkan tulang rusuk itu bengkok, maka lam yazal a'waj, istrimu akan terus-menerus dalam keadaan bengkok. Makanya, fastausu bin nisai khairan, hendaknya kalian wahai para suami banyak memberikan wasiat kebaikan, mengingatkan istri untuk kebaikan. Dan perlu kita tahu ya kaum muslimin, antunna, para ibu-ibu yang memiliki suami yang seperti ini, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Allah ketika Allah berikan kepadamu sosok suami yang senang menasihati, selama mengarahkan dengan ilmu, membimbing kepada jalan yang lurus. Karena engkau harus disepertiutukan dalam kehidupanmu, wahai para ibu. Maksudnya disepertiutukan, ya butuh nasihat. Kalau dibiarkan seorang wanita tidak diberi nasihat, akan selalu bengkok dan itu membahayakan. Hadirin yang kami muliakan. Sehingga kehidupan suami istri, suami berusaha sebaik mungkin untuk menjadikan baik sang istri. Sang istri bersyukur kepada Allah, kepada suami yang memikirkan dan membimbingnya agar supaya tidak bengkok. Cuman dinasihatkan oleh Nabi, jangan engkau keterlaluan sampai kemudian mematahkannya. Bagaimana caranya itu? Dalam hal-hal urusan yang dunyawiyah, yang sifatnya mubah, yang para wanita menyukainya, maka tidak masalah. Kita berlapang dada karena memang syariat pun membolehkan hal itu. Silakan. Tetapi ketika keinginan istri kita sudah mengarah pada sesuatu yang haram, dilarang dalam syariat, maka sang suami pun tampil untuk menasihati, untuk mengelusnya dengan kata-kata yang indah, dengan dalil, diingatkan, jangan melakukan itu hal yang haram. Maka sang istri pun menerima nasihat itu, legowo dengan peringatan itu. Ini hubungan suami istri. Dalam rangka apa itu? Mencari sama-sama ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dengan itu akan diraih ketenangan, kedamaian, kecintaan, alal haq, di atas al-haq, agar sama-sama menjadi hamba Allah yang beriman kepadanya dan beramal saleh. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada para suami, masih berkaitan dengan suami. Walaupun ini talim ibu-ibu, tapi judulnya adalah indahnya berumah tangga tidak lepas dari peran suami. Ya. Tidak lepas. Bahkan di tanganmu lah wahai suami, kendali rumah tanggamu. Sehingga talim ini seyogianya bukan untuk ibu-ibu saja, bapak-bapak dan ibu-ibu. Agar bisa dimengerti, engkau wahai suami yang memegang tali kendali itu, Nabi memberikan bimbingan-bimbingan agar engkau bisa memimpin agar keluargamu baik, keluargamu indah, bersama-sama meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Keindahan itu manakala Allah ridho dengan keluarga kita. Keindahan itu manakala kita di atas siratul mustaqim, bukan di atas kemurkaan Allah. Indah ketawa ketiwi namun penuh dengan maksiat, itu bukan indah namanya. Istri itu ketika melihat suami membawa kepada kemaksiatan dan dosa, sang istri pun malah miris. Dia khawatir akan terbawa ke neraka karena ulah suaminya. Suami pun seperti itu. Suami takut seandainya istrinya tidak bersama-sama meraih ridha Allah, bahkan akan menceburkan kepada maksiat, maka kehidupannya tidak bahagia. Kehidupan yang indah manakala kehidupan kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat hadis yang akan kami sampaikan, masih berkaitan dengan bimbingan Rasul kepada suami dalam mengatur rumah tangganya, terutama yang berkaitan dengan istri. Nabi menyatakan, hadis agak sedikit panjang, istausu bin nisai khairan, hendaknya kalian wahai para suami berwasiat selalu untuk kebaikan, berwasiat dengan kebaikan untuk istri-istri kalian. Kata beliau, fa innahunna 'indakum 'awanun laysa tamlikuna minhunna shay'an ghayra dhalik illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau seorang istri melakukan sebuah dosa, istri melanggar aturan syariat, fahisha yang sangat jelas, fa'inna, kalau istri itu sudah melakukan dosa dinasihati, kalau dia tetap melakukannya, maka fahjuruhunna, tinggalkan, jauhi istri itu, fil madaji'i, di tempat tidur. Bukan dikeluarkan di rumah, kemudian kau pergi dari rumah, bukan. Tapi sikapi dengan yang paling kecil terlebih dahulu. Dinasihati tetap lakukan sebuah kefahsyan, keburukan, maka jauhi dia dalam hal madaji', tempat tidur. Agar dia tahu, suami tidak suka kepada perbuatan sang istri. Agar sang istri mengerti bahwa perbuatannya itu mendatangkan murka Allah, sang suami yang baik tidak ridho. Tidak kemudian didukung, gak apa-apa kamu dosa, saya dukung. Tidak seperti itu. Suami yang baik malah justru menyikapi, tetapi tidak berlebih melalui tahapan. Istri yang salihah begitu disikapi dengan sikap yang seperti ini, langsung dia beristighfar kepada Allah, saya bertobat kepada Allah, saya bertobat wahai suamiku, saya akan tinggalkan ini, saya akan tinggalkan maksiat ini demi meraih ridha Allah dan cinta dari suaminya. Maka suami yang baik tidak membiarkan kemungkaran terjadi pada istrinya. Kalau itu tidak bisa mengobati sang istri, wadribuhunna darban ghair mubarihin, pukullah sang istri dengan pukulan yang tidak melukai. Fa nata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Kalau istri sudah taat, disikapi dengan yang lebih keras. Aku suamimu, pemimpin rumah tangga ini. Kalau engkau melakukan sesuatu fahisyah, keburukan, kemaksiatan, saya akan pukul kamu. Sebagai wujud nyata bahwa kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau istriku, kalau engkau melakukan dosa dan saya biarkan, ini berbahaya. Rumah tangganya akan dayus. La yadkhul jannata dayus, tidak akan masuk dalam surga dayus. Ya, ini seorang suami yang membiarkan istrinya, bahkan menyetujui istrinya melakukan perbuatan fahisyah. Hadirin kemakan, kalau sang istri taat meminta maaf, maka jangan kau lanjutkan, selesai sudah. Hal itu sudah selesai, sang istri meminta maaf, mengakui kesalahannya. Engkau tidak berlebihan dalam menyikapi istrinya, selesai sudah. Maafkan dia, kembali pada jalan yang benar. Itu cara menyelesaikan masalah. Takarannya bukan emosi, takarannya syariat. Kesalahan dalam hal apa, disikapi seperti apa, sebesar apa sikap kita, diatur dalam syariat. Orang beras-beras pak, memukul pun memukul yang tidak melukai, tetapi cukup untuk memberitahukan, saya suamimu tidak suka dengan perbuatanmu, ini maksiat dan dosa, haram hukumnya, pukul. Kamu tahu ini suami yang bertanggung jawab. Kalau saya tidak bertanggung jawab, saya biarkan kamu. Ini ajaran syariat. Kalau sudah sang istri taat, maka biarkanlah. Disebutkan yang berikutnya, masih dalam hadis yang sama. Beliau mengatakan, innalakum ala min nisaikum haqqan, sesungguhnya kalian memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh para istri-istri kalian, yakni ketaatan terhadap suami. Demikian pula nisa'ukum, wanita-wanita kalian memiliki hak yang harus ditunaikan oleh suami. Di antaranya Nabi mencontohkan, fala yuti'anna furusyakum, tidak boleh seorang wanita untuk membiarkan tidur di tempat tidurnya seorang yang lainnya. Mentakruhun, orang yang kau tidak sukai. Wala ya'dan fi buyutikum liman takruhun, tidak boleh seorang istri memasukkan orang lain yang kau tidak sukai untuk masuk ke dalam rumahmu. Kemudian Rasul mengatakan, ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kaswatihinna wa ta'amihinna. Ketahuilah hak istrimu terhadapmu para suami, hendaknya engkau bersikap baik kepada mereka dalam hal pakaian dan juga dalam hal makanan mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini semuanya adalah bimbingan Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini setengah dari pembahasan kita yang harus memimpin rumah tangga adalah suami. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, para laki-laki, suami-suami, mereka qawwamun, pemimpin bagi para istri-istri. Hal itu dikarenakan Allah memberikan kelebihan bagi para suami daripada para istri. Kelebihan fisik, kelebihan akal, kelebihan harta, kelebihan. Dan itu Allah berikan kepada kaum laki-laki, sehingga mereka menjadi pemimpin bagi rumah tangganya. Wa bima anfaqu, juga laki-laki menjadi pemimpin dikarenakan mereka yang memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Hadirin yang kami muliakan, ini syariat Islam. yang berkaitan dengan para kaum laki-laki. Di mana kaum laki-laki harus menjadi pemimpin. Maka perhatikanlah, ini pintu kebaikan. Kalau kita sebagai laki-laki tidak bisa memimpin rumah tangga, maka yang akan terjadi adalah kebinasaan. Nabi memastikan, la yaflihul qaumun man wallahum ra'ah, tidak akan bahagia satu kaum jikalau pemimpinnya wanita. Sekup yang paling rendah adalah rumah tangga. Kalau sampai suami kalah sama istri, yang memimpin segala-galanya istri, yang mengatur istri, yang mengatur rumah tangga, letak lemari, letak segalanya istri, suaminya tidak bisa mengatur. Demikian pula uang belanja, istri yang mengatur. Demikian pula dengan usaha, istri yang mengatur semuanya. Suaminya tidak ada kemampuan apapun, bahkan dia yang diatur. Kepemimpinan dipegang oleh istri dalam kebijakan segala-galanya. Maka sang suami itu lah yang akan menanggung kelak nanti di yaumil kiamah. Dia tidak menunaikan yang seyogianya dia lakukan, yang seharusnya dia lakukan sebagai pemimpin. Dan istrinya pun istri yang durhaka, yang tidak mendudukan pada tempatnya. Dia sebagai yang dipimpin, mengapa dia menjadikan posisi sebagai seorang pemimpin? Tidak akan bahagia satu keluarga yang seperti itu. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Allah berfirman, fassalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallahu wallai takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fina'anakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dalam ayat ini Allah sebutkan sifat wanita yang baik. Allah sebutkan sifat seorang istri yang salihah. Yang pertama Allah sebutkan, fassalihat, istri-istri yang salihat, ditandai dengan ketaatan kepada suaminya, mendengar perintah suaminya dan mentaati keinginan yang diinginkan oleh suaminya. Kemudian qanitat, wanita saleh itu bersifat qanitat, senang beribadah, melakukan amal saleh, kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Ini istri yang salihah. Hafizat lil ghaib, istri yang salihah itu adalah seorang istri yang menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah. Istri yang salihah menjaga anak-anak suaminya, menjaga harta, menjaga rumah, menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya sedang tidak ada. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini beberapa yang bisa kita bawakan tentang sikap yang harus dilakukan oleh sang suami dalam mengusahakan kehidupan rumah tangganya dengan kehidupan yang penuh kebaikan. Yang paling pokok yang harus diperhatikan, tugas suami adalah dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. menjaga istri dan anak dari panasnya api neraka. Itu menjadi kewajiban yang paling besar. Kewajiban yang harus ditunaikan oleh para suami. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Al-Ihfal atau yang lainnya, apa makna suami menjaga anak dan istrinya dari panasnya api neraka? Adalah allimuhum wa addibuhum, ajari mereka ilmu agama, ajari mereka adab sopan santun, terutama adab kepada Allah, adab kepada Rasul, dan adab kepada yang lainnya. Sehingga sang suami itu adalah ustad, seorang pendidik yang harus mendidik istri dan keluarganya. Karena itulah cara di mana kita bisa untuk melindungi mereka dari panasnya api neraka. Hadirin yang kami muliakan, adapun istri yang salihah, mereka memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan untuk bersikap dengan suaminya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat seorang wanita yang salihah. Apa yang disebut oleh Rasul tentang sifat wanita yang salihah? Idza nadartaha sarratka. Apabila engkau melihat istrimu, maka istrimu itu menggembirakanmu, menyenangkan pandanganmu. Hari-hari kita bertemu dengan istri kita, ketika istri kita rapi, baik, bersih, berpenampilan yang menggembirakan hati kita sebagai suami, kira-kira betah napa mboten Pak teng omah? Betah. Betah. Kepengine bali bae karena di rumah ada sang ratu yang kalau kita melihatnya itu senang. Ini wanita yang salihah. Dan jangan disepelekan bab ini. Karena apa? Rasul yang menyebutkannya, itu usahamu wahai seorang istri dalam mengembirakan suamimu agar mendapatkan cinta kasih dari suamimu. Suami yang sudah bertanggung jawab yang tadi kami sampaikan di depan, setengah jam pertama ini berkaitan tadi dengan suami, istrinya pun menyimbangi dengan kebaikan. Di antaranya, hendaknya engkau mengembirakan suamimu. Yang pertama, dalam hal tampilan. Dalam hal apa? Tampilan. Hadirin yang kami muliakan, jangan dianggap sepele hal ini. Dikarenakan berkaitan dengan syahwat, larinya ke arah sana. Kalau engkau seorang istri tidak menarik bagi suamimu, na'udzubillah min dzalik. Betapa banyak perselingkuhan diawali gara-gara istri tidak mengembirakan sang suami. Ketemu saja sudah tidak senang. Akhirnya dia kecantol sama wanita lain yang ada di pinggir jalan sana. Dia senang dengan wanita lain, sementara istrinya tidak disenangi, dipandang pun sepet. Ya. tidak enak untuk dilihat. Maka Nabi memberikan kiat kepada seorang wanita, idza nadartaha sarabka. Kalau engkau melihat istrimu, maka istrimu itu menggembirakan. Wa idza amartaha ata'atka. Yang kedua yang Nabi sebutkan adalah, apabila engkau memerintahkan kepada istrimu, istrimu pun mentaati perintahmu. Satu hal yang sangat menggembirakan hati seorang suami, ketika memerintahkan sesuatu kepada istri, istri langsung melaksanakannya. Kenapa demikian? Karena ini perwujudan suami sebagai pemimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya pemimpin yang memerintah. Dan yang diperintah taat. Klop sudah. Suami memegang kendali pengaturan. Mengatur penuh dengan kebaikan. Sebagaimana tadi kami sampaikan di depan. Penuh dengan akhlakul karimah. Sang istri pun berusaha untuk menjadi istri yang salihah dengan cara mentaati keinginan suaminya selama itu keinginan yang baik yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi mengingatkan innamat ta'atu fil ma'ruf, tak lain ketaatan itu adalah dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara maksiat. La ta'ati li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh seorang mentaati orang lain dalam hal bentuk kemaksiatan. Hadirin yang kami muliakan, disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kepada seorang wanita untuk introspeksi diri, selalu mengoreksi dirinya terhadap suaminya. Kalau tadi introspeksi dalam hal berdandan, berpenampilan yang menyenangkan suami. Kalau saya akan ngomong begini, begini, begini, kan beda-beda. Ya, para istri tanya sama suami, wahai suamiku, saya harus berpenampilan seperti apa supaya engkau suka? Tanya. Baju yang seperti apa? Lipstik yang warna apa? Rambut yang warnanya apa? Kalau suami, oh begini, begini, begini, laksanakan. Nek kurang duit, njaluk maning. Wong itu ada modalnya. Hah? Aja gur nuntut tok duitnya dengan Nabi. Hah. Hadirin yang kami lakukan, supaya engkau bisa melaksanakan hadis tadi. Agar supaya bisa mendapatkan indahnya berumah tangga. Tidak cekcok, bahkan senyum dan kegembiraan dalam rumah tanggamu. Nah, introspeksi diri yang kedua, istri itu harus selalu mengaca dan mengoreksi posisiku terhadap suamiku apa? Taat atau maksiat? Selalu saya ini istri yang bagaimana sih terhadap suami saya? Saya sudah menjadi istri yang taat atau saya jadi istri yang masih bawel, ngeyel, nek diomongi rocel? Suaminya baru ngomong sekecap, istrinya sudah 10 kecap. Waduh, wong edon kaken ngomong. Baru suami ngomong, "Mi, ya sing kaya-kaya bae, Mi." Malah suaminya didomai. Jangan. Dulu ada seorang istri berproblem dengan suaminya. Datang kepada Rasul alaihissalatu wassalam melaporkan begini dan begitu tentang suaminya. Rumah tangga itu ada problem. Apa yang disebut oleh Rasul kepada sang istri itu? Umburi makaniki fihi. Wahai sang ibu, sang istri, lihat posisimu terhadap suamimu. Apa yang dimaksud oleh Nabi? Engkau wahai sang wanita selalu mengoreksi posisiku terhadap suamiku taat atau posisiku terhadap suamiku menentang. Ini suami yang soleh kok seperti ini? Ada apa denganku? Introspeksi diri. Karena bisa jadi suamimu seperti itu denganmu karena sikapmu. Sehingga suamimu menasihatimu, menegurmu. Bahkan mungkin karena engkau yang tidak sadar diri, suamimu membentakmu. Nabi menyuruh untuk istri tersebut atau ibu tersebut mengoreksi. Kalau engkau seorang wanita yang salihah, yang ta'ah, taat terhadap suaminya, maka insya Allah suami yang saleh, yang taat kepada Allah Azza wa Jal, tidak akan bersikap hal yang buruk kepadamu. Maka hadirin yang kemuliakan, itu yang diperintahkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Sampai-sampai Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan hak suami terhadap istri dalam hal ketaatan itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Sampai-sampai disebutkan oleh Rasul, kalau seandainya boleh untuk aku memerintahkan kepada seseorang guna sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada para suaminya. Hadirin yang kami lihatkan, Rasul mengatakan, "Law kuntu amiran ahadan an tasjuda li ahadin la martul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, orang sujud kepada orang itu hukumnya haram. Enggak boleh, karena sujud itu bagian dari ibadah salat. Harus dipersembahkan hanya kepada Allah saja. Tapi kalau seandainya boleh, maka aku akan perintahkan kepada para istri untuk sujud kepada para suaminya. Kenapa? Dikarenakan besarnya hak suami untuk ditaati oleh para istri. Sampai-sampai tingkatan, kalau boleh sujud, saya perintahkan untuk sujud. Ini yang harus dikerjakan oleh para istri dalam upaya meraih keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah. Keluarga yang mawaddah, cinta kasih, sakinah, yang tenang, rahmah, penuh dengan rahmah antara dua mempelai suami dan istri, yang kemudian akan memberikan hasil indahnya berumah tangga. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seorang wanita yang salihah menyikapi perintah-perintah suaminya. Dengan penuh ketaatan. Dan tidaklah terasa berat dalam menunaikan ketaatan itu. Yang saya maukan, wahai para ibu-ibu yang kami muliakan, ketika suamimu pulang dari kerja atau pulang dari dagang, capek, lelah, letih, butuh dihibur, butuh dihilangkan capeknya, butuh mendapatkan support agar dia bisa gembira dalam rumah. Bisa di luar rumah capek, panas, penat, dan yang lainnya. Maka istri yang salehah ketika berusaha untuk menjamu suaminya, menservis suaminya, memberikan pelayanan yang maksimal untuk sang suami, itu bukan sesuatu yang berat. Bahkan itu adalah sesuatu ibadah. Jadi jangan pernah merasakan saya kalau di rumah jadi budak. Lah budaknya siapa? Budaknya suami apa-apa, diperintah apa-apa, diperintah. Walah. Memang harus seperti itu engkau wahai seorang istri. Melayani suami, melakukan perintahnya dengan penuh kegembiraan. Karena itu bagian dari ibadah. Engkau mendapatkan pahala, bukan beban. Bahkan selalu ingin, suamiku butuh apa ya? Tanpa diperintahkan, dibikinkan apa yang disukainya. Suamiku pulang, ini butuh apa ya? Dipijit. Suamiku terus. Kenapa? Karena itu ladang engkau beribadah kepada Allah, meraih pahala untuk bisa masuk ke dalam al-jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau wanita memiliki keyakinan yang seperti ini, maka dia akan menjadi wanita yang salihah. Suaminya pun gembira mendapatkan pasangan yang seperti itu. Nabi menyebutkan, la salat imratun hamsaha wa samat syahraha wa ta'ad ba'laha qila laha udkhil jannah min abwabil jannah thamanati masyi'ti. Atau kama qala bi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita dia sudah melakukan salat yang 5 waktunya, kemudian dia berpuasa Ramadannya, dan dia mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada seorang wanita yang seperti itu, unduri, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannah, silakan kau masuk ke dalam surga Allah, min ayyi abwabi ath-thamanati masyi'ti, melalui 8 pintu surga mana yang kau maukan, silakan. Pahala yang menantimu, janji dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya alaihissalatu wassalam untukmu wahai seorang wanita yang salihah, wahai wanita yang baik, wanita yang taat kepada suaminya, menggunakan kesempatan ketaatan kepada suami sebagai sebab dipersilahkannya engkau untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dari pintu yang mana saja yang kau maukan. Masya Allah. Kira-kira kalau suami punya istri yang seperti itu, etikotnya suami memiliki istri yang seperti itu, gembira tidak Pak? Gembira. Senang tidak? Senang. Puas terlayani dengan baik. Masya Allah. Istriku ini salihah, selalu didoakan kebaikan oleh suami. Jazakillah khair, barakallah fiik. Istrinya pun senang dengan suami yang bersifat seperti yang tadi kami sampaikan di depan. Khairukum, khairukum li ahlikum. Ingat, suami yang baik, bahkan disebut dengan kalimat sebaik-baik kalian, adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istrinya. Monggo kita tampil sebagai suami yang terbaik, sebagaimana Nabi, suami yang terbaik dalam menyikapi istri-istri beliau. Demikian pula kita. Dengan demikian istri kita pun sayang dengan kita, suami-suami mereka. Demikian pula kita pun cinta dan sayang kepada istri-istri kita. Dengan demikian maka akan tercapai kedamaian, ketenangan. Yang akan diraih adalah indahnya dalam rumah tangga, manakala itu dipenuhi. Tapi kalau sebaliknya, suaminya tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, bahkan suaminya sadis, kejam, tidak sayang, senengnya memukul, menempeleng, menendang, marah-marah. Yang akan terjadi adalah malapetaka. Demikian pula seorang istri, kalau dia tidak mentaati suaminya, adanya menentang, adanya menyelisihi, adanya mengingkari suaminya, bahkan sampai membentak suaminya, maka hal itu akan mendatangkan malapetaka. Akan hancurlah rumah tangga tersebut dan akan merasakan baiti nari, keluargaku adalah nerakaku. Keluargaku adalah kesengsaraanku. Kalau di rumah itu tidak betah, adanya emosional, kemarahan, sedikit saja masalah, sedikit saja dibentak, baik yang membentak istri kepada suami atau saling bentak-membentak karena saling garang, saling menyerang. Na'udzubillahi min dzalik. Keluarga yang seperti itu, keluarga yang tidak akan meraih keindahan dalam berumah tangga. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memimpin keluarga kita masing-masing dengan baik. Memimpin istri-istri kita. Ya, kalau yang punya satu istri, ya satu istri. Yang punya dua, ya istri-istri. Ya, ada orang mengatakan kalau cuman satu is one namanya, bukan three. Kalau tiga lah is three. Ya, kalau dua is two namanya. Maka hadirin yang kami akan, poligami sekali lagi saya sedikit menyinggung, itu bukan membolimi istri. Kalau ada yang menyatakan poligami itu haram, itu membolimi istri, engkau telah mencacat syariat Allah. Hati-hati, itu yang membolehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tentunya tidak gegabah seorang laki-laki melakukan hubungan atau melakukan syariat yang satu ini, tidak gegabah ya kaum muslimin, karena memang aturannya begini-begini dan ada fikihnya terlebih dahulu dipelajari. Tetapi itu bukan sesuatu yang membolimi istri. Kalau kamu menikah lagi wahai suamiku, kamu zalim kepadaku. Enak teman zalim. Itu halalan thayyiban. Allah yang memerintahkan. Bukan membalimi. Dulu ada partai baru di negeri kita. Perempuan pimpinannya saya lupa. Saya tolak poligami. Itu syariat Islam. Syariat rahmatan lil alamin. Yang tidak ada satupun kedzaliman dalam syariat Islam. Selama dilakukan penuh dengan kebaikan, poligami tidak menyakiti wahai kaum muslimin. Allah telah tahu dan lebih tahu daripada kita. Jumlah wanita akan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Kalau satu banding satu saja, wanita yang lain siapa yang akan melindungi mereka? Sekali lagi, ini ada bab tersendiri namun saya tidak membawakannya pada kesempatan siang hari ini. Cuman saya akan menyampaikan diantara sifat wanita yang salihah, taat kepada suami. Ketika suaminya menginginkan poligami, pripun ibu, taat boten kira-kira? Wah, nek bab niku tamboten, wah. Hadirin yang kami akan, itu semuanya dikembalikan kepada dua belah pihak. Selama mampu dan bisa berbuat dengan baik, maka hal sesuatu yang indah. Tetapi kalau tidak bisa, ya jangan dipaksakan. Kalau memang tidak mampu, maka jangan, karena itu akan menimbulkan hal yang tidak baik. Namanya saja tidak mampu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Sudah satu jam berlalu kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi di depan tidak kemudian menjadi rusak karena sedikit membahas tentang poligami. Ya, jangan kemudian lah ustaznya ngomong kue baik. Tidak, saya hanya bicara semenit tentang hal itu. satu jam yang lalu menjadi rusak gara-gara satu yang menit itu, ya tidak seperti itu. Itu saya hanya sebutkan bagian dari syariat Islam yang tidak sama sekali mendolimi siapapun, selama memang dilakukan dengan cara yang syar'i. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.